نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Sungguh sangat berbahagia kita pada malam hari ini yang Allah izinkan kita untuk berjumpa di kesempatan yang sangat mulia, kesempatan majlis ilmu. Kita berjumpa di sebuah majlis yang insyaallah ta'ala memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sebuah majlis yang insyaallah ta'ala merupakan majalis ilm, majalis yang tidaklah dibahas, disampaikan kecuali qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah, merupakan kemuliaan bagi kita. Kita berjumpa di kesempatan yang atau di sebuah majlis yang mulia ini. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, di majlis-majlis seperti inilah para ulama, para talabatul ilm berjumpa, bertemu, menambah iman dan takwa mereka, sekaligus berjumpa demi merajut tali ukhuwah, al-ukhuwah islamiyah wal-ukhuwah al-imaniyah antara mereka. Sehingga ikhwani rahimani wa rahmakumullah, majlis-majlis ini seperti yang disampaikan oleh para sahabat, di antaranya diriwayatkan dari sahabat Abdullah, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya. Mereka mengatakan ta'al bina atau ta'al najlis bina nu'min sa'atan. Kemari, ya, kita duduk, duduk bersama kami sejenak. Nu'min sa'atan, kita beriman sejenak. Artinya kita menambah dan memperbaiki iman kita. InsyaAllah ta'ala setiap kita sebagaimana digambarkan atau disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kenapa bergetar? Karena memang ada iman. Karena memang mereka mengagungkan dan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah ta'ala. Disebut nama Allah, diingatkan dengan Allah, maka bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka ayat-ayat itu menambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabbnya, kepada Allah bertawakal, hanya kepada Allah. Ini Allah sebutkan innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman. Allah sifati dengan sifat-sifat seperti ini. Maka ikhwani rahimani wa rahmakumullah, sehingga benar-benar merupakan majlis ilmu itu merupakan tambatan hati setiap pribadi mukmin, tambatan hati bagi seorang yang sangat merindukan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ilmu dan ulama'nya. Maka di kesempatan yang mulia ini, sebuah pesan yang ingin Anda sampaikan. Kita sejenak merenung kondisi kaum muslimin di masa ini. Kondisi di mana fitnah melanda. Fitnah yang disebutkan dan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah yang tamuju kamaujil bahr, benar-benar menerpa seperti badai lautan. Terus silih berganti. Terus menghempas. Tak pernah henti. Dan fitnah-fitnah tersebut bukan hanya fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah gangguan dan godaan. Bukan hanya fitnah, gangguan dan cobaan serta musibah yang terjadi antara dirinya dengan keluarganya atau anak-anaknya. Ya, itu bagian dari fitnah. Bagian dari ujian dan cobaan yang menimpa setiap pribadi mukmin. Akan tapi juga fitnah yang jauh lebih luas lagi. Yang benar-benar fitnah ini mengancam agama seseorang. Taruhannya adalah iman dan takwa dia. Kondisi fitnah ini benar-benar membuat seorang mukmin kesulitan mempertahankan iman dan akidah dia. Maka ikhwani rahimani wa rahmakumullah, dalam kondisi seperti ini, fitan yang terus melanda, maka kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian ya dari fitnah-fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya fitnah itu merata. Tidak hanya menimpa orang-orang yang memang dia berbuat maksiat. Yang memang dia banyak bergelimang dalam dosa. Ya, orang seperti ini jelas tertimpa fitnah karena dia menjatuhkan atau menzalimi diri dia sendiri, menjatuhkan dirinya dalam kubangan dosa dan maksiat. Bahkan maksiat terbesar, penentangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ditentang dengannya. Maksiat syirik dan kufur. Ini terjadi dan orang seperti ini jelas iman dia berkurang atau bahkan iman dia habis. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khass. Takutlah kalian, waspada kalian dari fitnah yang ternyata tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus, tapi juga merata. Orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh pun terkenai akibatnya, terkenai getahnya. Yang berdosa segelintir orang atau beberapa orang di jauh di ufuk di sebelah sana, akan tapi akibat dari dosa itu, akibat dari kemaksiatan itu, tidak hanya menimpa para pelaku saja, tidak hanya menimpa orang-orang itu saja, namun merata. Ini yang Allah ingatkan. Dan ini besar. Kalau seseorang mengalami akibat dari perbuatan dia sendiri, maka mungkin dia akan menyadari bahwa ya ini akibat perbuatan saya. Tapi bagaimana ketika orang-orang beriman, orang-orang salihin tertimpa ya, akibat dari perbuatan-perbuatan yang bukan dia yang melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan kakita'il laylil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Sebelum datangnya fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah itu terus berdatangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka kita illailil muzlim, seperti potongan-potongan malam. Ya, potongan malam itu ketika begitu matahari tenggelam terus dia beranjak sedikit malam gelap terus, dari mulai pukul 6, 6:30, jam 7 terus, semakin gelap terus dia. Ini dalam kondisi ini gelap terus, akan bertambah gelap lagi. Akan gelap lagi terus. Semakin gelap terus. Sampai pada puncaknya. Digambarkan Nabi SAW dahsyatnya fitnah itu. Kakita illailil muzlim. Seperti potongan-potongan malam. Cepat dia. Mungkin kita tidak menyangka. Kita menganggap, ah ini kan baru gelapnya sedikit. Ya, enggak terlalu ini. Resikonya sedikit fitnahnya. Maksiatnya sedikit. Iya, mak jalan di sana aja kok. Mungkin enggak berakibat. Tapi terus, ternyata menyeret lagi terus. Tadi sekian gelapnya, terus ternyata beranjak lagi. Ternyata semakin gelap lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Badiru bil a'mal." Segera kalian beramal, jangan ditunda. Jangan nanti nunggu, nanti kalau saya sudah punya rumah. Nanti atau besok setelah ini utang saya terbayar. Ya, nanti besok kalau urusan ini sudah selesai dengan si fulan. Jangan nunggu. Badiru bil amal. Segera beramal. Sebelum datangnya fitnah-fitnah tadi. Yang fitnah-fitnah itu kakita illailil muzlim. Saya lagi, apa itu fitnah? Berbagai cobaan, berbagai ujian, rintangan yang akan mengganggu iman seseorang. Yang akan mengurangi kekuatan iman seseorang, mengancam akidah dia, mengancam tauhidnya. Ini fitnah. Maka sebelum itu semua datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, badiru bil amal. Dahsyat, sangat dahsyat fitnah itu. Nabi menggambarkan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Cepatnya fitnah itu menggeser dan menghilangkan iman seseorang. Pagi hari orang itu masih beriman, dia sebagai mukmin, sore sudah menjadi kafir. Bagaimana? Kita enggak tergambar. Kita merasa, saya ini beriman, saya ini. Ada godaan, masa orang seperti kita dengar kabar seseorang jadi murtad, masa si fulan gara-gara kayak gitu aja sudah. Kita merasa aman. Ya mungkin kita melanda. Tapi kalau sudah fitnah itu melanda, Nabi menggambarkan demikian cepat. Hanya beberapa jam saja dia masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Bagaimana? Cepat dia menukar agama dan mengganti agamanya. Menukar iman dan tauhid dia dengan kesyirikan. Sudah enggak ada nilainya. Apabila seseorang menjual mobilnya, mungkin kita berpikir, orang ini gak ngerti nilai mobil. Barang berharga dia jual. Menjual rumahnya, orang ini sudah bangkrut. Dijual rumahnya. Ya. Tapi ini iman. Sesuatu yang paling mahal sudah bagi dia. Ternyata dengan mudah dan cepat sekali dia ganti. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Dalam sekian jam saja. Dan lebih parah lagi. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ternyata fitnah enggak hanya berhenti. Kita hanya berjalan di siang hari saja. Ketika malam hari pun bisa. Malam hari yang mestinya dia beristirahat. Tidak ada aktivitas. Ternyata terus. Seorang di sore hari mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Tambah cepat. Apa yang dia perbuat di malam hari? Malam yang Allah jadikan waktu bagi umat manusia untuk beristirahat. Ternyata fitnah pun melanda. Menimpa. Dan berakibat sangat fatal. Dia sore masih beriman. Pagi hari sudah menjadi kafir. Nabi katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya dengan sedikit dari kepentingan-kepentingan dunia. Sudah. Agama sudah bukan satu yang mahal. Agama lebih murah daripada dunia. Dia jual. Dia jual agamanya. Dia jual imannya. Sesuatu yang mestinya dia bela, bahkan dia harus persembahkan jiwa dan raganya. Nyawa harus dia korbankan demi membela iman yang ada pada dia. Namun subhanallah, ternyata iman lebih murah dari dunia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dunia itu lebih mahal dari satu sayap seekor nyamuk, niscaya dunia enggak akan diberikan kepada orang kafir. Tidak Allah berikan kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia lebih mahal dari sayap seekor nyamuk. Tahu sayap seekor nyamuk? Nyamuknya dikasihkan kita semuanya, kita enggak mau. Iya, enggak ada harganya. Ini sayapnya. Ternyata dunia. Ternyata apa? Dunia Allah berikan kepada orang kafir. Yang menunjukkan dunia ini apa? Lebih murah bahkan dari sayap seekor nyamuk. Lebih murah. Gak ada artinya. Tapi subhanallah, gara-gara fitnah, seorang bisa membalik itu semua. Iman yang paling mahal. Iman sesuatu yang sangat besar nilainya. Menyangkut keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Ternyata dia jual. Rela dia jual. Rela dia ganti. Untuk kepentingan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Itu Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana fitnah. Cepat. Melanda. Mungkin kita melihat itu gak berbahaya. Itu bisa diatasi. Ya. Nanti bisa begini, sedia bisa begitu. Iman saya kuat, enggak akan tergoda dengan yang seperti itu. Ya, hati-hati kalau berjalan di sana. Iya, itu banyak maksiat, jangan lewat sana. Saya kuat insyaallah. Kalau begitu saya enggak tergoda saya. Ya. Subhanallah. Kali pertama enggak tergoda. Iya, berikutnya sudah biasa. Berikutnya lagi sudah jatuh dia. Inilah fitnah yang menarik. Ya, menjerat seseorang. Dan inilah yang terus diupayakan oleh iblis dan bala tentaranya. Dan dalam masa-masa fitnah seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa satakunu fitanun Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Wal-qa'im fiha khairun minal mashi. Wal-mashi fiha khairun minas sa'i. Man tasharrafa fiha tashtashrifuh. Aman wajada malja'an au ma'adhan falya'udzbih. Akan terjadi berbagai fitnah. Fitnah yang melanda agama dan iman seseorang. Maka dalam kondisi seperti itu, barang siapa yang duduk di tengah-tengah terpaan fitnah yang dahsyat tadi itu, maka siapa yang duduk ketika fitnah melanda, lebih baik daripada yang berdiri. Karena berdiri akan lebih besar kemungkinannya terhempas oleh fitnah dibandingkan orang yang duduk. Maka yang duduk lebih baik daripada berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Ya, mungkin dia berjalan melihat, ingin apa sih? Berjalan. Yang berdiri lebih baik daripada berjalan ini. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kenapa? Karena ini Nabi tunjukkan gambaran. Allah, Nabi menggambarkan bagaimana nanti orang-orang menghadapi dan menyikapi fitnah itu. Maka kata beliau, man tasharrafa fiha, barang siapa yang ingin melihat-lihat fitnah tadi, ingin nyoba, ingin tahu, enggak ingin ngikuti. Cuma sekedar ingin tahu, apa sih? Kok ramai di luar sana? Enggak kemudian dia mau keluar atau enggak, cuma ingin lihat aja, nengok saja. Maka tashrifuh, fitnah itu akan menarik dia. Dan siapa yang ingin melihat, maka fitnah itu akan menarik dia. Menyeret dia untuk terus terlibat di dalamnya. Ketika dia melihat, kok gitu ya mas? Mestinya kan gini. Sudah komentar. Terus. Larut, larut, dan larut. Inilah fitan ya kan. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati malja'an, tempat untuk berlindung, hendaklah dia berlindung dengannya. Di antara tempat untuk berlindung dari berbagai fitan itu tentunya majalisil ilm, majalisil ulama, nasai wa taujihat wa irsyadatil ulama. Ini di antara malja', tempat berlindung dari berbagai fitnah. Maka ikhwani rahimani wa rahmakumullah, kondisi seperti ini, ketika melanda masing-masing pribadi mukmin, tentunya melanda sebuah masyarakat muslim. Ya, maka kita melihat dan sangat prihatin dengan kondisi yang menimpa umat ini, di mana mereka mengalami kondisi yang lemah. Ya, kondisi mundur, terbelakang, bahkan kalah dengan musuh-musuhnya. Umat Islam, ya, umat yang jumlahnya banyak, jumlahnya besar, tapi umat Islam ternyata bukan umat yang memimpin dunia. Umat Islam, umat yang lemah, kalah. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, apabila kita melihat dalam sejarah perjalanan umat Islam, yang mau tidak mau menghadapi tantangan, benturan, bahkan peperangan dengan kaum kufar. Di awal kemunculannya kaum muslimin, dalam kondisi tertekan, tertindas, mereka lemah. Namun mereka aqwiyaul iman, orang-orang yang kuat imannya. di tengah tekanan dan penindasan, intimidasi orang-orang kafir yang demikian dahsyat, bukan hanya intimidasi dalam bentuk kata-kata, tapi intimidasi dalam bentuk fisik, penyiksaan orang per orang, kaum mukminin kokoh menghadapi itu. Iya. Gugur beberapa syuhada di dalam mempertahankan iman dia, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kaum mukminin untuk berhijrah. Beberapa kali hijrah dari Mekah ke Habasyah, 2 kali, hingga akhirnya hijrah kaum muslimin secara total dari Mekah ke Madinah. Peristiwa besar. Yang kemudian disitulah, di kota atau tempat yang baru itu, kaum muslimin menyusun kekuatannya. Tentunya semua itu dibimbing langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perperangan terjadi karena memang enggak bisa dielakkan. Pertarungan antara al-haq dengan al-batil tidak bisa dihindarkan. Dan puncaknya akan terjadi di medan tempur. Maka peperangan pertama kali di perang Badar, yang dekat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertempuran yang jauh tidak berimbang dari sisi jumlah personil dan kekuatan persenjataannya. Di samping kesiapan kaum muslimin sendiri, kaum muslimin keluar ketika itu, berangkat ketika itu bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mau dihadang rombongan ini. Subhanallah, ternyata berita lebih nyampe duluan, sehingga rombongan dagang ini minta pertolongan, mengirim berita ke Mekah. Didengar oleh Quraisy, dan Quraisy keluar menghadang pasukan kaum muslimin yang sedikit ini tadi dengan persiapan penuh, persiapan tempur. Sehingga jumlah muslimin ketika itu hanya 300 orang. Jumlah orang-orang kafir 1000 orang. Dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Namun subhanallah, Allah kokohkan kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk terus maju berjihad, berperang. Dan terjadilah pertempuran di medan Badar. Allah menangkan mereka dengan Allah turunkan para tentaranya dari kalangan malaikat, 3000 malaikat. Setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, illam tunsar hadhihi al-isaba lam tu'bad fil ardi abada." Istighatsah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai rida beliau jatuh yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kafaka ya Rasulullah. Cukup doa ini sudah. Cukup ya Rasulullah. Berperang Nabi SAW bersama para sahabatnya, yang dibantu oleh bala tentara dari kalangan malaikat, termasuk Jibril ikut turun dalam pertempuran. Nasrullah datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Maka kemenangan yang diperoleh oleh kaum mukminin, kemenangan yang sangat gemilang. Kemenangan dalam arti berhasil mengalahkan musuh bil jumlah secara total, dan secara rinci satu persatu kaum muslimin berhasil membunuh tokoh-tokoh besar. Sehingga kufar Quraisy kehilangan tokoh-tokoh penting saat itu, termasuk Abu Jahal. Al-Mughirah juga ketika itu, dan tokoh-tokoh penting yang lainnya. Dan kemenangan ini tidak berhenti begitu saja. Disusul medan tempur yang kedua. Peperangan yang kedua, yang di situ kufar Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka terhadap kaum muslimin di pukulan yang pertama. Maka biiznillahi ta'ala terjadilah peperangan di medan Uhud. Junudut Tauhid, para tentara Tauhid, yang mereka adalah tentara Tauhid terbaik di muka bumi, karena mereka adalah para sahabat Rasul SAW, dipimpin oleh panglima perang terbaik sepanjang sejarah umat Islam, bahkan sepanjang sejarah manusia, karena Rasulullah SAW yang langsung memimpin pertempuran. Dan Nabi SAW mengingatkan, atau sebelumnya beliau menempatkan pasukan pemanah Ar-Rumah di atas gunung Uhud. Dan beliau mengingatkan, beliau wasiatkan, jangan kalian turun dan meninggalkan posisi ini apapun yang terjadi. Jangan kalian meninggalkan posisi ini apapun yang terjadi. Hatta walaupun jasad-jasad kami dimakan oleh burung-burung. Jangan meninggalkan. Ini pesan perintah dari panglima sekaligus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah sebenarnya. Dan pimpinan pasukan itu pun paham dengan perintah ini dan mengerti dan siap melaksanakan, komit dengan perintah ini. Pertempuran pun terjadi. Di putaran pertama benar-benar kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala pun menyiapkan. Iya, Allah katakan bahwasanya Allah turunkan 5.000 malaikat di perang Uhud ini. 5.000 malaikat. Lebih besar daripada perang Badr. Namun subhanallah, kehendak Allah. Tatkala pasukan kaum muslimin sudah hampir menyongsong kemenangannya, kaum kufar sudah lari tunggang langgang dari medan tempur, terjadi pelanggaran. Terjadi pelanggaran di tengah-tengah barisan muslimin junudut tauhid. Pasukan pemanah melanggar perintah. Ketika mereka, bukan karena mereka mau melanggar begitu saja, tapi mereka melihat pertempuran sudah berakhir. Kaum muslimin sudah menang. Sehingga mereka merasa perintah tadi sudah berakhir waktunya. Sudah selesai masanya. Maka sebagian mereka kemudian turun. Sebagian komandan, tidak semua. Sebagian pasukan turun. Dengan apa? Keyakinan ini sudah selesai pertempuran. Sehingga perintah panglima tertinggi tadi itu sudah selesai masanya. Pimpinan pasukan mengingatkan, jangan kalian turun. Tapi sebagiannya merasa, bukan hendak mau menentang perintah, tapi ini sudah selesai. Maka turunlah ini, ketika pelanggaran ini terjadi. Satu pelanggaran kecil oleh segelintir pasukan. Berakibat, bukan hanya akibatnya dirasakan oleh pasukan ini tadi, tapi seluruh kaum muslimin mengalami akibatnya. Bahkan juga menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau nyaris terbunuh dalam peristiwa tersebut. Sehingga kaum muslimin yang tadi sudah siap menyongsong kemenangan harus mengalami luka-luka yang sangat parah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terluka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pelajaran. Ya. Walaupun itu pasukan terbaik, walaupun dipimpin oleh manusia yang terbaik, namun ketika terjadi pelanggaran, pelanggaran bukan pelanggaran yang sifatnya besar. Satu perintah dilanggar. Maka mau tidak mau pelajaran pahit harus dialami oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena memang kemenangan kaum muslimin bukan terletak di strategi tempur. Kunci kemenangan kaum muslimin bukan terletak pada jumlah personil. atau kekuatan senjata, bukan di situ. Tapi kunci kemenangan kaum muslimin adalah nasrullahi ta'ala. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Wa iyakhdulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'di. Apabila Allah sudah menolong kalian, siapa lagi yang akan bisa menolong kalian? Ya, siapa yang akan bisa mengalahkan kalian? Tidak ada kalah bagi kalian. Kalau Allah sudah menolong kalian, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Enggak akan kalah kalian. Apabila Allah yang menolong kalian. Namun wa iyakhdulkum, kalau Allah sia-siakan kalian, Allah biarkan kalian, faman dhalladhi yansurkum min ba'di? Siapa yang akan menolong kalian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ma'asyiral muslimin, pelajaran pahit harus terjadi. Ketika satu pelanggaran di tengah pasukan terbaik. Sekali lagi apa? Pasukan terbaik. Anggotanya itu para wali, bahkan melebihi di atas para wali. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan sederet nama besar lainnya. Maka kaum muslimin harus menerima pelajaran pahit ini tadi. Pelajaran yang sangat pahit. Bahkan mereka tidak hanya kalah begitu saja, luka-luka saja. Namun putra-putra terbaik harus hilang. Termasuk salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sangat cinta dengan beliau. Sangat beliau cintai sang paman ini. Satu, beliau memang masih anggota atau karib kerabat Rasul sendiri. Yang kedua, Hamzah bin Abi bin Abdul Muttalib merupakan pejuang, pembela Rasul dan agama ini. Gugur di medan ini. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah ingin memilah dan memilih siapa orang-orang yang jujur dengan imannya, siapa yang dusta. Allah ingin menjadikan di antara kaum muslimin sebagai syuhada, sehingga Allah angkat derajat mereka. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa ditolak. Namun di situ ada pelajaran pahit. Tatkala apa ya ikhwan? Tatkala satu pelanggaran ini ternyata cukup untuk menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terjadi beberapa waktu berikutnya. Kembali, kaum muslimin harus sedikit menelan pelajaran pahit. Kenapa? Yaitu di medan perang Hunain. Tatkala muncul di perang Hunain, kaum muslimin setelah ini, setelah Fathu Mekah. Kaum muslimin menang, gemilang di Fathu Mekah, berhasil merebut kota Mekah. Dan mengubah status Mekah dari negeri Biladul Kufur menjadi Biladul Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Enggak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yakni hijrah dari Mekah tidak ada lagi. Karena Mekah sudah menjadi Biladul Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu memimpin pertempuran di perang Hunain dengan jumlah kaum muslimin yang lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Berlipat daripada perang Uhud bahkan. Nah, ketika itu menyusup di hati segelintir sahabat yang baru masuk Islam. Bukan semua sahabat. Segelintir sahabat yang baru masuk Islam. Menyusup di kalbu mereka perasaan bangga dengan jumlah yang banyak. Sebuah pelanggaran. Sehingga mereka ujub. Sehingga mereka riak. Wah, ini jumlah banyak sehingga kita enggak mungkin kalah ini sudah. Kita enggak akan kalah. Maka subhanallah. Ternyata pelanggaran ini berakibat fatal. Satu pelanggaran ini berakibat fatal. Kaum muslimin sebelum mereka meraih kemenangan di perang Hunain harus menelan pelajaran pahit dulu. Mereka harus centang perenang dulu, dipukul oleh kekuatan kufar. Harus mengalami luka-luka parah terlebih dahulu. Baru setelah itu, setelah mereka tersadar, ya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri mengingatkan mereka, menguatkan iman mereka, baru kembali semangat dan iman kaum muslimin bangkit. Ya, tawakal mereka kepada Allah semakin bangkit sehingga mereka berhasil menyongsong pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, dua pelajaran penting. Ya, dua pelajaran penting. Yang ini bukan terjadi sekarang, tapi terjadi di pasukan tentara terbaik. Namun ketika satu pelanggaran, bukan banyak pelanggaran, satu pelanggaran. Di perang Uhud terjadi pelanggaran terhadap perintah. Ya. Yang ini merupakan apa? Khalal di al-ittiba wa ta'ah. Ya. Pelanggaran dalam masalah apa? Ittiba dan ketaatan. Sementara di perang Hunain, ya, khalal dalam masalah niat wal ikhlas. Ada pelanggaran dalam masalah apa? Niat dan keikhlasan. Sehingga muncul riya, muncul al-ujub. Maka harus diterima pelajaran. Lah bagaimana? Ya, ketika apabila pelanggaran itu lebih daripada itu, dari sisi jumlah ataupun dari sisi kualitas, bagaimana kaum muslimin akan mengharapkan kemenangan apabila ternyata bukan hanya maksiat, bukan hanya melanggar perintah, tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi di mana-mana. Maka bagaimana kaum muslimin akan mengharap kemenangan dari musuh-musuh mereka? Bagaimana kaum muslimin akan berteriak-teriak, iya, menyerukan slogan jihad dan jihad dan jihad, sementara mereka imannya belum, sementara mereka melanggar manhajus salaf, manhajul ittiba dalam dakwah dan perjuangan mereka, prinsip-prinsip perjuangan mereka. Oleh karena itu, ketika mengambil pelajaran di masa ini, di kasus peristiwa Aljazair, ketika partai FIS berupaya terus merayu para ulama untuk dilegalkan, difatwakan boleh bagi mereka mengikuti pemilu. Sebuah cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cara yang bukan datang dari Islam. Sebuah cara yang datang dari musuh-musuh Islam. Nah, bagaimana dia memperjuangkan Islam dengan cara-cara yang bukan Islam? Bagaimana dia menyatakan, ayo berjihad melawan orang-orang kafir? Iya, kita benci kepada orang kafir, kita lawan orang kafir. Sementara produk mereka tidak pakai. Mereka mengaku saya anti produk kafir. Sementara produk yang fisik, iya. Saya enggak mau, saya maunya produk yang Islam. Sementara produk yang jauh lebih jahat daripada produk fisik tadi itu mereka pakai. Seperti ini tadi, cara memperjuangkan Islam melalui cara pemilu. Maka mereka berusaha melayu para ulama. Menunjukkan fakta-fakta bahwa kita ini sudah berhasil. Kita ini menang, kita ini kuat, kita ini mampu, kita ini akan berhasil. Di antara yang mereka hubungi waktu itu adalah Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Untuk mendapatkan fatwa dari beliau, boleh. Digambarkan fakta, kami begini, kami begini. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kalian memperjuangkan seperti ini, merekrut umat demikian banyak seperti ini. Iya. Berapa jumlah ulama di tengah-tengah kalian? Wah itu bisa sih, kami kita akan perjuangkan, pembinaan nanti akan kami perjuangkan nanti. Jawab pertanyaan saya dulu, jangan dijawab dengan jawaban-jawaban politis, kata beliau. Ini semua jawaban-jawaban politis. Jawab sia-sia. Tapi sekarang mana? Berapa di tengah-tengah kalian ulama? Iya, kata Syekh. Berapa? Tunjukkan berapa. Ada begini. Kalaupun ada, sementara faktanya tidak ada. Kalaupun ada, itu masih jauh dari kurang. Jauh dari cukup. Sementara kalian butuh. Bukan hanya 1,000, bahkan lebih. Ulama, kenapa? Karena ini permasalahan besar. Permasalahan besar. Sekarang kalian mengumpulkan umat sebanyak ini. Iya. Berapa di antara kalian yang beriman bahwa innallaha ala arsyihi istawa? Yang beriman bahwa Allah istawa di atas arsy-Nya, berapa? Bisa kalian menghitung rakyat kalian atau masa kalian bahwasanya mereka sudah beriman dengan iman ini? Nah, itu nanti ya Syekh, nanti bisa akan kita bina mereka. Jawab dulu, jangan dijawab. Sekali lagi, jangan dijawab dengan jawaban-jawaban politis. Nanti kami program begini, ini jawaban-jawaban ahli politik semua. Bukan jawaban seorang alim yang membina umat. Bukan jawaban seorang da'i yang berdakwah di tengah-tengah umat. Berapa banyak? Berapa? Bisa menjamin kalian bahwasanya mereka beriman bahwasanya Allah ala arsy istawa? Dan kenapa saya bertanya seperti ini, kata Syekh? Kenapa? Karena ini ikhlas. Ikhlasud da'wah lillahi ta'ala. Kalau dakwah, ya, slogan-slogan tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, semua pihak yang punya kepentingan bisa menjadikan slogan ini sebagai tunggangan untuk bisa sampai kepada kepentingannya. Dan ketika memang syariat Islam itu laku untuk dijual, mereka akan jual. Supaya bisa sampai mengantarkan mereka pada kursi-kursi parlemen. Kalau sekedar ini, semua akan bisa. Kenapa? Karena akan mendapat keuntungan dari slogan-slogan itu. Iya. Mari kita tegakkan syariat Islam. Islam adalah terbaik. Kepentingan umat, rakyat harus syariat Islam. Semua akan bisa. Bahkan politikus paling pintar memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Tapi ketika ditegakkan dakwah memsucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai sifat aib dan naqs. Dakwah untuk menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka da'inya pun gak ada bagian di sini. Gak ada bagian apa-apa di sini. Karena dia berdakwah memurnikan dakwah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Da'inya gak akan dapat apa-apa. Apalagi politikusnya. Dan para politikus tahu bahasanya dakwah seperti ini gak ada nilainya. Gak ada nilai keuntungannya. Berapa yang kalian bina dengan ini? Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu alal arsy istawa. Apa coba? Keuntungan apa yang dapat? Dia hanya murni menegakkan apa? Menyampaikan kepada umat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sifat dirinya. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengingatkan tentang ayat ud'u au qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan, inilah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah. Ad'u ila Allah. Ke jalan Allah, bukan ke jalan pribadiku. Kata Syekh, ini ikhlas dalam dakwah. Prinsip ikhlas dalam dakwah. dakwah semata-mata ke jalan Allah, mengajak ke jalan Allah. Berapa banyak orang yang berdakwah namun ternyata dia mengajak untuk mengikuti dirinya. Berdakwah ternyata untuk mengajak orang lain mengikuti pendapat-pendapatnya. Berdakwah untuk mengajak orang lain, ya, kagum terhadap dirinya. Berapa banyak orang seperti ini? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini pelajaran penting bagi kita. Yang ternyata hal-hal semacam ini menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan tadi bagaimana satu pelanggaran, ya, itu sudah cukup menghalangi datangnya pertolongan Allah. Lah bagaimana kalau sekian banyak pelanggaran? Pelanggaran ringan saja bisa menghalangi datangnya pertolongan Allah. Lah bagaimana kalau pelanggaran yang berat? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan para sahabatnya? Ya, tatkala sekelompok dari sahabat yang baru masuk Islam, baru selesai keluar mereka dari kekufuran, berpindah kepada iman, masih ternyata masih membekas tradisi atau kebiasaan-kebiasaan kufur. Berangkat berjihad, berangkat berperang, mereka melihat kaum musyrikin, ya, sebelum perangnya itu menggantungkan pedangnya di sebuah pohon untuk mendapatkan barokah. Katanya. Supaya perangnya lebih jitu. Maka sebagian sahabat yang baru, tradisi ini baru mereka tinggalkan. Tradisi seperti tadi, tradisi syirik seperti tadi itu, baru mereka tinggalkan. Iya. Ternyata mereka masih ada kecenderungan. Mereka minta, belum berbuat. Mereka minta kepada Rasul. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Buatkan untuk kami pohon supaya kami bisa menggantungkan senjata kami. Sehingga apa? Perangnya lebih berani lagi. Sebagaimana dulu mereka juga punya dzatu anwat, ya Rasul. Ini mau berangkat perang, posisi mau berangkat perang. Butuh-butuhnya untuk apa? Merapatkan barisan, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada konflik di tengah pasukan. Kalau perhitungannya politik, ya, mungkin akan, oh sudahlah, ini ditunda dulu. Jangan diingkari dulu. Ya, karena kalau diingkari nanti pecah pasukan. Ini kita mau perang. Itu kalau perhitungannya perhitungan politik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sedang berpolitik. Beliau sedang apa? Berdakwah, membina umat di atas tauhid. Justru sebaliknya, kondisi seperti itu paling kondisi yang sangat butuh tentang akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sangat butuh kepada datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan yang mereka minta ini adalah faktor, salah satu faktor terbesar yang menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga tidak ditunda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Rasulullah mengingkari, Allahu Akbar, innaha sunan. Sambil bertakbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, menunjukkan pengingkaran yang sangat besar. Allahu Akbar. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan Bani Israel. Sungguh kalian telah meniru mereka ketika mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Minta kepada Musa, buatkan untuk kami wahai Musa adanya sesembahan seperti mereka punya banyak sesembahan. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ditunda. Iya, ditunda nantilah setelah perang. Iya, saat itu juga. Nah, seperti ini ya ikhwan fil din. Oleh karena itu, mengambil pelajaran pula di antaranya di masa ini dari jihad di Afghanistan. Ya, ketika para du'atul tauhid mengingatkan para mujahidin. Subhanallah, banyak tidak sedikit di tengah-tengah mujahidin, ya, yang bertempur membawa jimat-jimat. mau perang melawan musuh, melawan Rusia, melawan Soviet, Soviet yang komunis saat itu. Maka sebagian doa yang ada di barisan mujahidin ya, itu mengingatkan, jangan pakai ini. Kita bertempur lillahi ta'ala, ikhlas. Kalau kamu mati, maka kamu sebagai syahid. Apa tujuannya membawa jimat tadi itu? Ya. Supaya bisa tempur lebih kuat. Supaya kalau ditembak tidak mati. Diingatkan, tidak boleh. Bayangkan, yang seperti ini tidak ada di pasukan perang Uhud. Tidak ada yang seperti ini. Sampai membawa jimat. Ini jelas-jelas kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, apa yang terjadi di pasukan Uhud? Iya. Apa yang terjadi? Harus menelan pelajaran pahit mereka. Lah bagaimana kondisi yang seperti ini? Kondisi yang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ketahuilah bahwasanya kemenangan kaum muslimin. Iya. Demikian pula bagaimana kita akan bangkit dari keterpurukan ini, keterpurukan umat seperti ini. Maka itu semua adalah nasrun minallah. Pertolongan dari Allah. Hanya ini yang kita tunggu, yang kita nanti. Dan pertolongan Allah itu memiliki sebab-sebab. Tidak datang begitu saja. Ya maka kita harus memiliki sebab-sebab itu. Lah bagaimana ternyata kita jauh dari sebab-sebab itu. Bahkan kita justru sebaliknya banyak tidak sedikit dari kaum muslimin. Ya, yang mendatangkan sebab-sebab kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat ini. Ya, yushiku an tadaa alaikumul umam min kulli ufuqin kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir datang masanya. Ya, bahwa umat itu akan mengkerubuti kalian. Mengerumuni kalian. Min kulli ufuqin, dari seluruh penjuru. Kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Sebagaimana orang mengerumuni makanan yang ada di piring. Siap disajikan. Gimana? Ya. Makanan yang sudah siap itu. Dikerumuni oleh orang, kira-kira gimana? Yang ini mau ngambil itu. Iya, gak ada takutnya. Siapa yang takut kalau mau makan? Awas, hati-hati, meledak. Apa gitu? Enggak kan, yang ini udah siap. Piringnya, pisaunya udah siap. Iya, mau dicabik-cabik semuanya. Iya, yang ini nyomot kepalanya, yang ini nyomot matanya, yang ini. Sudah, semuanya. Karena mau makan memang. Nah, kata Nabi SAW, hampir dekat masanya sudah. Ya, kondisi umat seperti ini. Dikepung, dikerubuti oleh musuh-musuhnya. Seperti makanan yang dikerubuti oleh orang yang siap memakannya. Maka sahabat heran. Kita yang sudah menang di perang Badr. Ya, menang di Fathu Mekah. Mau seperti lagi kondisinya. Maka sahabat heran. Qulna ya Rasulullah amin killatina yauma idzin. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, itu kejadian itu yang hampir datang itu, apakah gara-gara atau karena jumlah kami sedikit waktu itu? Apakah jumlah kami sedikit ya Rasul? Minoritas, sedikit, sehingga diperlakukan seperti itu? Ya, maka dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antum yawma idzin katsir, kalian. Pada hari itu jumlahnya banyak. Justru jumlah kalian banyak. Walakin takununa gusaan ka gusa'is sayl. Namun kalian itu yang jumlahnya banyak itu seperti buih. Buihnya apa? Banjir. Busa banjir itu gimana? Jumlahnya banyak ya. Banyak punya. Tapi gimana? Langsung hilang. Yantazi'u al-mahaba min qulubi aduwikum. Yang sudah tercabut rasa takut. takut dari hati musuh-musuh kalian. Musuh sudah enggak takut lagi pada kalian. Enggak ada wibawanya kaum muslimin. Jumlahnya banyak, namun seperti buih, enggak bernilai. Kelihatannya aja banyak, namun enggak ada apa-apanya. Antum takut sama buih, sama busa itu? Ya, enggak ada yang takut. Dan di sisi lain, musuh sudah enggak takut kepada kalian. Sudah tercabut rasa takut dari musuh. Padahal Nabi SAW diberi apa keistimewaan? 5 keistimewaan yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Di antara keistimewaannya adalah apa? Ar-ru'ub. Allah berikan kepada musuh-musuhku ar-ru'ub. Rasa takut, rasa gentar, padahal jaraknya masih rata syahr. Sebelum perang itu, ketika mau perang, musuh sudah takut duluan. Padahal jaraknya masih berapa? Saat perjalanan 1 bulan. Masih jauh. Musuh sudah ketakutan duluan. Gentar sebelum perang. Takut sebelum perang. Subhanallah, kondisi umat berbalik. Bukan, bahkan jumlahnya sangat banyak. Namun seperti buih. Dan sudah dicabut rasa takut itu dari hati musuh-musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Dan terjadi pada hati-hati kalian adanya al-wahn. Qala qulna wa mal wahnu? Qala hubbul hayah wa karahiyatil maut. Maka para sahabat, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Sudah hinggap di hati-hati kalian adanya al-wahn. Apa al-wahn itu ya Rasulullah? Qala hubbul hayah. Cinta sama kehidupan dan takut mati. Senang sama dunia. Cinta. Enggak mau pisah sama dunia. Makanya kalau sudah dilemparkan atau didengungkan kata jihad, takutnya bukan main. Kenapa? Cintanya sama dunia. Sangat besar. Dan jihad bagi mereka mati. Setor nyawa. Ini penyakit yang berat. Penyakit yang membuat apa? Kaum muslimin menjadi apa? Tidak mau ambil resiko katanya. Kondisi ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Ya, kondisi yang dialami kaum muslimin sehingga kaum muslimin terpuruk, jatuh dan lemah. Ditindas oleh musuh-musuhnya. Kata Nabi SAW, "Idza tabai'tum bil'ina waraditum bizzara wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian ya sudah berjual beli dengan cara al-inah. Jual beli al-inah itu jual beli dengan cara riba. Salah satu bentuk riba itu al-inah. Sistem al-inah. Ini sistem jual beli riba. Ya. Artinya apa? Pelanggaran terjadi. Riba sudah merajalela di tengah-tengah umat. Waraditum bizar. Dan apabila kalian sudah ridho dengan cocok tanam. Senang sama cocok tanam. Cinta. Ya, enggak mau dipisah. Ini hubud dunia, ikhwan. Ya, hubud dunia. Waraditum bizar. Wataraktumul jihad. Ya, dan kalian sudah meninggalkan jihad. Enggak mau jihad. Ah, berjihad. Enggak mau. Ini takut mati. Ya. Sehingga penyakit al-wahni tampak di sini. Di mana bentuknya? Hubbud dunia, cinta kepada ini semua. Pertanian ini semua pun cinta, senang. Sebaliknya dengan syariat enggak mau. Ini karahiyatul maut. Maka apa yang akan terjadi apabila umat sudah seperti ini? Terjadi banyak pelanggaran. Iya, pelanggaran terhadap syariat. Dan mental umat seperti ini, cinta sama dunia, meninggalkan jihad karena takut mati. Maka apa? Sallallahu alaikum zulla. Allah berikan kepada kalian kehinaan, kerendahan, kekalahan. La yanzi'uhu, yang Allah tidak akan cabut kerendahan ini dan kekalahan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kembali kepada akidah. Sahihah. Kembali kepada Nahjul Qawim. Iya. Kembali kepada agama kalian. Agama yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi liyawm wa ashabi. Agama yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Allah enggak akan cabut sampai seperti ini. Sampai kalian mau kembali. Iya. Hatta tarji'u ila dinikum. Maka menutup kajian kita di malam hari ini. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi hafizahullah mengatakan, "Idza arada al-muslimun al-'izzah والنصر على أعداء الله فهناك شيء لا بد من تحقيقه." Apabila kaum muslimin menginginkan al-izzah, keperkasaan, wan-nasr, kejayaan, kemenangan, ala a'da illa, di atas musuh-musuh Allah, fahunaka syai'un la budda min tahqiqihi, maka di sana ada sesuatu yang harus terwujud. Tidak bisa tidak. Huwal iman wat tauhid. Yaitu iman dan tauhid. Wa illa fala nasra. Kalau tidak, maka tidak akan ada pertolongan. Bal yastamir. Sayastamir tasritul a'da alaihim madamu mu'anidin. Mustakbirin. La yatubuna ilallahi walahum yadzakkaruna wala yarji'un. Naam. Kalau tidak, kalau hal itu tidak diwujudkan, al-iman wat tauhid was sunnah wal manhajus salaf. Ya. Kalau tidak ditunjukkan, maka tidak ada pertolongan. Bahkan akan terus musuh berkuasa atas mereka selama mereka masih menentang, mustakbirin, sombong, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau ingat dan tidak mau kembali. Madamu ala hadhil hal, falaysa lahum indallahi mau'idun abada. Selama kondisi mau muslimin seperti ini, maka tidak ada janji. Tidak akan terwujud janji Allah pada mereka. Ya, tidak akan terwujud janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lah bagaimana kaum muslimin akan mengharapkan pertolongan? Akan mengharapkan kemenangan. Ya, ketika dakwah disampaikan, dakwah tauhid ditegakkan, pertama kali mereka langsung mengingkari dakwah tauhid. Ya, ketika sunnah ditegakkan, adhi ya sunnah, sunnah dihidupkan, diamalkan, diterapkan. Mereka menolak, mereka mengingkari. Bagaimana umat Islam akan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sementara mereka memperjuangkan Islam ya dengan cara-cara yang bukan Islam? Bagaimana? Sementara kita tahu tadi pelanggaran satu, pelanggaran kecil terjadi sudah cukup menjadi sebab terhalanginya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, makar musuh benar-benar dahsyat. Fitnah ini benar-benar dahsyat. Apabila kaum muslimin tidak memenuhi syarat tadi yang Allah Rasul sebutkan, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian, maka tidak akan bisa. Syaratnya adalah tarji'u ila dinikum. Ikhwan fi din, di antara bentuk rujuk adalah tentunya rujuk ila manhajis salaf. Dalam semua aspek kehidupan, dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan seluruhnya, maka kita harus seperti ini. Nah, kondisi inilah kondisi yang paling ditakuti oleh para musuh. Ya. Paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam, yaitu mereka takut dari manhaj ini. Al-Imam Rabi Ibn Hadi beliau mengatakan, "Wa alaina an na'lam anna hadzal amr mudabbar." Falaqad adrakna min waqi'i salafiyyin wa halihim fi masyariqil ard wa magharibiha annahum kanu ala qalbi rajulin wahid. Maka kita harus tahu bahwa perkara ini sudah diatur, direncanakan oleh musuh-musuh. Sungguh kita dulu melihat, kita mendapati wakil kenyataan salafiyin dan kondisi mereka di berbagai penjuru, di barat maupun di timur, bahwa mereka itu dulu ala qalbi rajulin wahid, di atas dalam satu hati mereka. Ulama'uhum ikhwah, ulama-ulama mereka saling bersaudara. Mutakatifun, la khilaf bainahum, la fi aqidah wala manhaj. Mereka saling bersatu, enggak ada ikhtilaf antara mereka, baik dalam masalah urusan akidah maupun manhaj. Wa syababuhum kadzalik. Ini ulama'nya, enggak ada khilaf. Demikian pula syababuhum, para syabab, para pemuda, kondisinya seperti ini, seperti itu. Wa ya'ti salafiyun min syatta aqtaril alam wa yajtami'un fil haramain ikhwah. Berduyun-duyun salafiyin datang dari penjuru alam. Berkumpul di mana? Di haramain. Ikhwah, dalam kondisi bersaudara. Bertemu di sana di kesempatan haji atau umroh. Iya. Ikhwah. Da khilaf. La ghil wala haqad wala khilafat, tidak ada kedengkian. Tidak ada haqad hasad di antara mereka, tidak ada khilaf. Maka kondisi ini membuat musuh-musuh terbakar. Kondisi ini membuat musuh-musuh marah. Fa az'aja hadza a'da'ul Islam min al-yahud wan nasara. Maka dinyalakanlah api fitnah oleh siapa? A'da'ul Islam, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Li'anna ha'ula'il a'da la yakhafun min syai'in ka khaufihin min hadzal manhaj wa ahli. Karena apa? Mereka para musuh itu tidaklah takut terhadap sesuatu seperti takutnya mereka terhadap manhaj ini dan orang-orangnya. Ya. Orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafin. Alladzina fahimul Qur'an was sunnah wa tabaquhuma. Mereka ahlus salafiyah, as-salafiyun, orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan as-sunnah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya. Fala yakhafun la minar rawafid wala minas sufiyah wala minal ikhwan. Sehingga musuh-musuh itu enggak takut kalau sama rawafidah. Iya. Tidak pula sama sufiyah. Tidak pula dengan ikhwanul muslimin wala min ghairihim, tidak pula takut sama yang lain. Enggak takut sama hizbiyun-hizbiyun. Mu'tazilah dan lain-lain, enggak takut. Justru itu akan merusak Islam. Wa ya'rifun haqiqata hadhil manahij wa annaha muzifa au muzayyafa. Mereka enggak takut dari manhaj-manhaj itu tadi. Karena mereka tahu hakikatnya bahasa itu adalah apa? Muzayyafa, tipu daya saja. Fakathir minhum yattakhid minhum awliya. Justru banyak di antara manhaj-manhaj itu yang menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Pembela dan penolongnya. Falamma ra'au nasyatan wa quwwatan fil manhaj salafi, maka ketika musuh-musuh Islam tadi itu melihat bahwa semangat dan kekuatan itu ada pada manhaj salafi, harabuhu, maka para musuh itu memerangi manhaj salafi. Memerangi salafiyin. Wa jannadu lahu min dakhil muslimin man yuharibuhu. Mereka siapkan para tentara, para centeng dari dalam kaum muslimin sendiri untuk memerangi salafiyin dari dalam. Ya. Bal min dakhil sufufis salafiyin liyufarriquhum. Bahkan disiapkan musuh-musuh, ya, mereka memperalat dari dalam barisan salafiyin sendiri untuk memecah belah barisan salafiyin. Kita lihat kondisi, ikhwan. Ya, bagaimana salafiyin terus terpecah belah. Ya, dulu saya menggambarkan dulu min aktaril alam, datang dari penjuru alam, datang di haramain berkumpul ikhwah mereka. Enggak ada hakat, ada khil, wala khilafat. Muncul fitan. Ya, samping dulu fitnah sururiyin. Nah, Fitnah Abdurrahman Abdul Khalik, fitnah Qutbiyin, Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali. Memecah belah kaum muslim. Salafiyin, dari dalam. Muncul berikutnya Al-Ma'ribiyin. Pengikut-pengikut Abu Hasan Al-Ma'ribi. Muncul berikutnya Ali Hasan Al-Halabi. Terpecah lagi Salafiyin. Dia pecah belah. Saya tidak tahu. Salafiyin adalah kekuatan. Iya, Salafiyin inilah kekuatan. Wa fi ghaflatin minasy syabab wa adamil idrak dhaba katsirun minhum farisatan li hadzal makr wal kaid. Maka tatkala para syabab lengah. Ya. Tidak lagi ada idrak, enggak faham makar ini tadi, mereka akhirnya apa? Larut dalam menjadi pembela-pembela makar ini tadi. Fastajabu lin'arat makirah. Mereka pun mengikuti apa? Makar-makar busuk tadi. Tad'i salafiyah. Ya, tad'i salafiyah. Yang mengaku salafiyah. Mereka menyerukan salafiyah. Salaf, salaf, salaf. Mengaku manhajnya salaf. Wahyala turid illa darbaha wa tamzik ahlaha. Padahal mereka tidak menginginkan kecuali memukul salafiyin dan merobek-robek barisan salafiyin. Nah, maka ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, penting bagi kita untuk menyadari ini semua dan penting bagi kita untuk tamassuk bi hadzal manhaj dengan haqqat tamassuk. Iya, penting bagi kita untuk mewujudkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hatta tarji'u ila dinikum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua demi menjaga iman kita, ya, menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita, dan jangan sampai kita larut dalam berbagai fitan. Nah, segera kita beramal, segera kita laksanakan, segera kita tunaikan apa yang sudah kita fahami dari manhaj ini. Tentunya semuanya adalah dengan hikmah, ya, tentunya semuanya dengan di atas basirah, bukan di atas al-unuf, ya, bukan di atas sikap kaku, kasar ataupun keras, tapi di atas hikmah. Wallin, warifq. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Jika tidak ada, maka kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.